ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan kekuatan untuk sungguh-sungguh beribadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, masih pembahasan tentang jual beli, pasal tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas beberapa jenis jual beli yang diharamkan oleh syariat. Di antaranya adalah jual beli hadirun libadin, yaitu orang kota dia mencegat orang kampung yang datang membawa hasil bumi atau hasil kerajinan tangan hendak dijual ke kota, di tengah jalan dihentikan lalu dikatakan sudah, biar kami saja yang menjual, nanti kami berikan apa namanya keuntungannya untuk kalian, ya, supaya dapat untung yang besar. Sedangkan orang yang datang dari kampung ini tidak tahu harga pasaran, ya, dia tidak tahu harga pasaran, ya. Dan juga hal ini dilarang apabila komoditinya atau barang yang dijualnya adalah mimma yahtaju ilaiha fil balad, yaitu masuk kategori sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan di negeri tersebut, ya. Maka ini dilarang dalam Islam, ya. Hadisnya sudah kita baca, Rasulullah naha an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah melarang seorang yang hadir yang ada di kota menjadi calo menjualkan barang yang ada di kampung, sedangkan orang kampung itu tidak tahu harga pasaran. Yang kedua, di antara jenis jual beli yang dilarang adalah talaqqa ar-rukban. Bedanya dengan yang tadi, kasus yang pertama itu menjadi calo. Dalam kasus yang kedua ini, orang kota menghentikan perjalanan orang yang datang dari luar. Kemudian mereka berkata bahwa barang ini di pasar sangat banyak, harganya turun, ya, permintaan juga rendah, tapi stoknya banyak. Ini lebih baik kami beli di sini, ya, dengan harga yang kita sepakati, daripada kalian harus capek-capek masuk ke pasar induk atau pasar, ya. Ini pun dilarang. Kenapa dilarang? Karena tentunya jelas di dalamnya terdapat unsur penipuan. Ya, terdapat unsur penipuan. Oleh karenanya dalam kasus ini seandainya terjadi jual beli, lalu si pemilik barang itu menjual barangnya, lalu dia pun melakukan cross-check masuk ke pasar, lalu dia tanya harganya, ternyata dia ditipu misalnya, dia memiliki hak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan atau dia membatalkan karena dia sudah mengalami penipuan. Begitupun di antara jenis jual beli yang dilarang adalah menawar di atas tawaran dalam kondisi penawaran sudah sampai pada kesepakatan. Ya, saya menawar satu barang, panci harganya dikatakan 30.000, saya katakan 27.000 saja. Ya, lalu kita tawar-menawar, akhirnya pedagangnya mengatakan, apa namanya, ya sudah 27.000. Saya tidak boleh, si fulan tidak boleh tiba-tiba datang lalu berkata, saya bayar lebih mahal 30.000, jangan jual ke dia. Nah, ini tidak boleh. Atau tidak boleh juga kita menjual di atas jualan orang lain. Ya, saya telah sepakat harga 27.000. Lalu datang pedagang yang lain berkata, jangan beli di dia. Kalau di dia kamu dikasih harga 27, ke saya saja, saya kasih harga kamu 25.000 misalnya. Ini pun dilarang dalam Islam. Semuanya berpotensi menimbulkan kezaliman, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, dan juga menimbulkan perpecahan di antara manusia. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara jual beli yang dilarang oleh Islam, kata muallif rahimahullahu taala, wa an yanjush, seseorang melakukan najis. Apa itu najis? Najash atau yanjush. Apa itu yanjush? Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar istilah ini? Coba kita lihat definisinya. Bi an yazida fis sil'ati, yaitu seseorang memuji-muji satu barang. Wa huwa ghairu ragibin fiha, padahal dia tidak menginginkan barang tersebut. Jadi di pasar ada orang jual panci, jual perabotan. Si pedagang telah bersepakat dengan kawannya, kalau nanti datang calon pembeli, maka kawannya itu akan memuji-muji barang tersebut. Misalnya dengan mengatakan, oh, ini barang kualitasnya bagus yang begini. Ini berapa harganya, Pak? Sekian. Murah ya harganya. Kalau di pasaran gak akan dapat segitu. Ini barang murah. Ya, nanti pedagangnya bilang, oh iya, ini cuci gudang. Padahal antara si pedagang dan yang memuji barang itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya, untuk apa? Untuk memberikan apa semacam pengaruh kepada calon pembeli untuk membeli barang tersebut. Ya, hal ini dilarang dalam Islam ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin najash. Nabi melarang jual beli yang namanya najash ya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tanajashu, kata Nabi, janganlah kalian melakukan jual beli najash ya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di antara jual beli yang dilarang adalah an yabi'a al-inaba mimman yattakhiduhu khamran, diharamkan kita menjual buah anggur yang segar kepada orang yang akan menjadikan buah anggur tersebut minuman keras. Kalau di Indonesia barangkali jarang ya, apa namanya, yang bertani anggur, kemudian apa namanya, anggurnya dijual kepada pembuat minuman keras. Tapi dalam bentuk yang lain terjadi. Misal, para pemirsa Niaga TV, di beberapa daerah itu, mereka melakukan penyadapan terhadap nira atau air aren, yang kalau bulan puasa itu ada kolang kaling ya, apa namanya, orang Bogor bilangnya apa, curuluk atau kolang kaling, itu kan dari batang bongkol buah aren itu kalau dipotong itu akan meneteskan air, dan airnya itu adalah manis. Dan dia adalah bahan baku utama gula aren. Ya, direbus, dimasak, begitu jadilah gula aren. Nah, bisa jadi ada orang yang datang membeli hasil dari apa? Sadapan gula aren tersebut. Hukum asalnya jual beli itu adalah mubah. Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Hukum asalnya jual beli itu adalah mubah. Tetapi, para pemirsa Niaga TV, ketika kita tahu bahwa air aren itu akan dijadikan sebagai tuak, akan diolah menjadi minuman keras, minuman yang memabukkan, ya, maka dalam kondisi itu petani aren haram menjual hasil taninya, yaitu berupa tadi apa, air nira itu, tidak boleh dia jual kepada orang-orang yang akan menjadikannya tuak atau akan menjadikannya minuman keras. Dan kita kiaskan dalam kondisi-kondisi yang lain, misalnya kita diharamkan menjual senjata tajam bagi orang yang akan menggunakannya untuk kejahatan, membunuh, kriminalitas, atau lain sebagainya. Atau kita diharamkan menjual persenjataan kepada kelompok tertentu yang hendak memerangi kaum muslimin, bahkan ini nanti bisa nyerempet ke permasalahan akidah. Di antara pembatal keislaman itu adalah menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Nah, ini dilarang ya, di dalam Islam dilarang. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat khamr, Allah melaknat orang yang meminum khamr, Allah melaknat orang yang menuangkan khamr, Allah melaknat orang yang menjual khamr, Allah melaknat orang yang menimbun khamr, Allah melaknat orang yang memeras untuk dibuat khamr, Allah melaknat orang yang meminta untuk diperas, Allah melaknat orang yang membawakan perasan untuk dibuat khamr tersebut. Ya, wa akilu samaniha, dan Allah pun melaknat orang-orang yang memakan dari hasil proses pembuatan khamr tersebut. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lain sebagainya. Semakna dengan hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ بَاعَ فِي هَذِهِ السُّوَرِ كُلِّهَا الْمُحَرَّمَةِ صَحَّ الْبَيْءُ. Apabila seseorang melakukan transaksi jual-beli dengan contoh-contoh yang tadi sudah kita sebutkan, ya, yang mana contoh-contoh itu adalah jual beli yang diharamkan, maka kita mengatakan jual belinya tetap sah, tapi itu haram. Jual belinya dari sisi jual beli itu sah. Ya, jual beli tadi misalnya ada namanya hadirun libat, talaki rukban, lalu ada lagi jual beli menawar di atas penawaran saudaranya, menjual di atas penjualan saudaranya, jual beli najis, itu secara jual belinya sah, dia jual beli. Tetapi para pelakunya nanti dianggap berdosa. Kenapa seperti itu? Li'anna nahya fiha raji'un limakna kharijin an dhatil aqd. Karena sesuatu yang dilarang di dalam jenis-jenis jual beli yang barusan kita sebut, itu terkait dengan sesuatu yang berada di luar akad. Kalau akadnya jelas, misalnya dalam jual beli najis, itu barangnya jelas, harganya jelas, semua jelas. Hanya saja si pedagang itu berdosa, karena dia sudah apa, melakukan sesuatu yang apa namanya menimbulkan apa, bisa jadi kerugian. Ya bisa jadi terjadi kerugian atau bahkan tidak terjadi kerugian, karena kan barangnya terlihat. Kalaupun ternyata ada cacat misalnya, maka tinggal dia menggunakan, nanti akan kita bahas namanya khiyar aib. Akan kita bahas ada yang namanya khiyar aib. Ya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa in jama'a fi aqdin wahidin ma yajuzu wa ma la yajuz. Seandainya seseorang mengumpulkan di dalam satu akad sesuatu yang boleh dengan sesuatu yang tidak boleh. Misalnya dia menjual budaknya dan menjual budak orang lain. Menjual budak miliknya sendiri sah, tetapi dia menjual budak milik orang lainnya tidak sah. Kan bukan milik dia, bagaimana dia menjual sesuatu yang bukan milik dia? Dikatakan di sini, atau contoh yang lain, dia menjual khamar itu haram. Dan dia menjual cuka, itu halal. Cuka berasal dari khamar. Ya, khamar itu dimulai dari perasan anggur, ini sebagai contoh saja. Setelah jadi perasan anggur, dipermentasi, jadilah dia khamar. Ketika nanti dia sudah jadi khamar, kita bisa buka itu tutupnya sehingga hilang buihnya. Lalu setelah itu dia berubah menjadi cuka. Jadi khamar itu melewati tiga siklus. Tiga kondisi, ketika dia masih berupa perasan buah, dia halal, dia suci. Ketika dia berubah jadi khamar, dia haram, dia najis. Dan ketika dia berubah menjadi khal atau cuka, dia kembali lagi seperti sifat semula, yaitu halal dan suci. Sahha fi ma yajuz biqistihi minas thaman. Kalau ada penggabungan antara akad yang halal dengan akad yang haram, ya yang halalnya sah, ya tinggal diambil saja sesuai dengan nilai yang halal. Wa batala fima la yajuz. Adapun yang tidak diperbolehkan secara hukum syariat itu dianggap batal. Walil mushtari al khiyaru in jahila al hal. Ya, in jahala al hal. Dan seorang pembeli, dia memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan kalau dia tidak mengetahui kondisi tersebut. Ya, tidak mengetahui kondisi tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa in jama'a, apabila seseorang menggabungkan fi aqdaini, di dalam dua akad yang berbeda, dua hal yang berbeda pula hukumnya. Misalnya seseorang berkata, bi'tuka abdi wa ajartuka dari sanatan bikadha. Aku menjual kepadamu budak. Ini budak saya, sah ini budak saya jual kepada kamu. Lalu saya sewakan rumah kamu, rumah saya kepada kamu selama satu tahun dengan nilai sekian. Ini kan dua, akadnya berbeda, yang satu jual beli, yang satu sewa menyewa. Kata beliau sah, akad yang seperti ini sah. Atau seseorang berkata, zawajtuka benati, aku nikahkan engkau dengan putriku, wabi'tuka abdaha bikadha, dan aku jual budak milik putriku itu dengan harga sekian. Ya. Sahha dalam kondisi ini sah. Ya. Wa qistul iwab alaihima. Adapun perhitungan masalah harganya dikembalikan kepada kesepakatan keduanya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pasal yang baru yang judulnya adalah khiyarul aib. Judulnya adalah khiyarul aib. Ya. Apa itu khiyarul aib? Khiyar itu ya pilihan ya. Memilih. Al-aib ya cacat. Khiyar memilih ya, aib cacat. Jadi hak untuk memilih ketika ada cacat. Jadi seorang pembeli dia berhak untuk memilih. Memilih dalam arti membatalkan jual beli ketika dia mendapatkan adanya kecacatan. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Man 'alima bisil'ati aiban." Barang siapa yang mengetahui bahwa di dalam satu barang itu ada cacat. Ya dia tahu bahwa di barang yang dia jual itu ada cacat. Lazimahu an yubayyinahu. Maka dia wajib menjelaskan cacat tersebut. Fa in lam yubayyin faqad ghasya. Dan kalau dia tidak mau menjelaskan cacat yang ada di barang yang dia jual, maka dia sudah melakukan ghish. Sudah melakukan penipuan. Ya, Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim berkata, al-bai'ani, pedagang dan pembeli, bil khiyar, mereka memiliki hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan atau tidak, ma lam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah dari tempat terjadinya transaksi jual beli. Saya masih di depan pedagang tersebut. Pedagang tersebut masih di depan saya. Saya sudah bayar, barang sudah saya pegang. Tapi karena saya belum meninggalkan majlisul akad, majlis atau tempat di mana saya melakukan akad jual beli, kata Nabi dalam kondisi itu saya memiliki hak khiyar. Ya, memilih untuk melanjutkan atau tidak. Fa'in sadaqa, apabila keduanya bersifat jujur, baik pedagang ataupun pembeli. Wa bayyana, keduanya menjelaskan jika ada kecacatan. Burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahilah jual beli yang dilakukan itu. Wa in katama, tetapi jika keduanya menyembunyikan sesuatu. Wa kadzaba, dan mereka berbohong. Muhiqat barakatu bai'ihima, maka hilanglah ya keberkahan jual beli tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim ma'asirul muslimin dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, pernah satu ketika Rasulullah melihat kondisi pasar di kota Madinah, lalu beliau melihat makanan yang di yang dijual. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan ini, ke dalam makanan itu. Lalu Nabi berkata, ini kenapa kok di atasnya bagus, tapi di bawahnya basah? Maka Nabi, pedagang itu berkata, asobahu balal. Iya, dia terkena hujan, terkena basah ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, mahada ya sahibat ta'am. Kok kamu melakukan itu, wahai pedagang? Asobat husama, ya Rasulullah, ini terkena hujan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minna. Kenapa yang basah enggak ditaruh di atas agar terlihat oleh manusia? Siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, barang siapa yang mengetahui di barangnya ada cacat, dia wajib menjelaskan cacat tersebut. Apabila dia tidak mau menjelaskannya, maka dia telah melakukan penipuan. wal bai'u sahihun, walaupun jual belinya dianggap sah. Ya, walaupun dianggap sah, nanti si pembeli punya hak khiyar. Itu yang kita sebut dengan khiyarul aib. Khiyar karena adanya cacat yang ditemukan. Fa idza tala'a al-mushtari 'ala, apabila seorang pembeli mendapatkan adanya cacat atau aib di barang yang dia beli, dan cacat itu sudah ada semenjak barang itu masih ada di tangan si pedagang, falahu ar-raddu, maka si pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, maka si pembeli berhak untuk apa? Mengembalikan barang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wadhabituhu, adapun ukuran cacat, ma naqasul ain awil qimata, sesuatu yang bisa mengurangi barang yang dijual itu, mengurangi apa namanya kualitasnya, atau mengurangi qimah nilainya, nuksonan, dengan kekurangan yang bisa menyebabkan hilangnya tujuan yang benar. Artinya kalau saya beli sabun yang robek cuma sampulnya saja, itu tidak bisa disebut cacat. Tidak bisa disebut cacat. Ya, nanti nyampe rumah. Ya. Tetap. Nilai dari barang. Ya, dan umumnya cacat yang sifatnya seperti itu tidak terjadi. Cacat yang seperti itu umumnya tidak terjadi. Ya, baik, cacat seperti itu tidak terjadi. Baik, oleh karenanya dikatakan di sini, fayuraddu in banal kalau ternyata budaknya itu adalah mengalami gangguan pada matanya, atau budaknya itu punya sifat, atau budaknya itu apa namanya yabulu fil firash, masih gompol di atas kasur, wahuwa kabir, padahal dia sudah dewasa. Ini cacat-cacat yang harusnya dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, maka si pembeli boleh apa? Mengembalikan barang yang dia beli. Wallahualam bishawab, para pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah beberapa. Gratis puasnya. Hah, di mana brother? Salah baca kali. Nih tuh. Ada lagi, baju muslim kurta cuma Rp1.000, dibagi-bagi 100 piece per hari. Ajib, apaan tuh? Oh, Muslim Market Indonesia. Catet di kalender, Muslim Market Indonesia, saatnya Muslim Millennials berkolaborasi. Event kolaborasi ini disponsori oleh, dan didukung oleh, telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin pengupas bawang merah AGR BWG25 dari Agrowindo untuk kebutuhan processing, mengupas bahan bawang merah segar dengan proses yang lebih instan, cepat, efisien, dan hasil memuaskan. Digunakan pada berbagai macam industri dan usaha seperti bisnis pengolahan bumbu, catering, pengolahan pasca panen, dan lain-lain. Material mesin berkualitas, kokoh dan awet, desain compact, kapasitas hingga 25 kg per jam secara kontinu dengan kapasitas tabung hingga 2 kg per proses, dilengkapi dengan motor listrik berkualitas yang hemat konsumsi listrik, dengan saluran inlet untuk air yang akan memilas lapisan kulit yang sudah dikupas, dengan dua saluran outlet untuk mengeluarkan ampas kulit dan hasil secara rapi. Bisa juga digunakan untuk bahan bawang putih, mudah dan praktis digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin sangrai kopi. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sebagaimana biasanya di kesempatan kedua kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Ada dialog antara Kristiani dan Pak Ustaz. Ada dialog siapa Pak? Ada dialog antara Pak Ustaz dengan Kristiani, orang Kristen. Kebenaran orang Kristen itu suka nonton kajian orang-orang sufi. Jadi di situ dikatakan kalau kamu kan minta syafaat, minta pertolongan dengan Nabi itu, apa bedanya dengan saya akan di Kristiani dan Kristen itu? Mendingan masih mending saya karena Nabi mu sudah meninggal, sedangkan Yusuf belum meninggal, diangkat ke langit. Nah, jadi ya agak marah lah, tertinggal lah Pak Ustaz. Jangan disamakan antara Rasulullah SAW dengan Yesus. Tapi itu tadi, misalnya Rasulullah SAW kan sudah meninggal, kok malah dimintai pertolongan, dimintai syafaat, padahal sudah meninggal. Sedangkan Yesus kan tidak meninggal, ya kan, masih mending sayang, kata si Kristiani. Dialog itu, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Baik Pak. Ya. Makasih Pak Ustaz. Baik Pak Ali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, oleh karenanya dalam ajaran Islam itu kita tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada selain Allah. Bahkan itu adalah Nabi Muhammad sekalipun itu dilarang. Ya. Allah jelas mengatakan dalam firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, janganlah kalian menyeru atau berdoa selain kepada Allah. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa, menyeru, meminta kepada selain Allah, "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Yaitu sesuatu yang tidak akan pernah bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Itu keyakinan kita orang Islam. Jadi Islam melarang kita meminta, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis terlalu banyak, ayat Quran pun tadi baru sedikit yang kita baca. Kalau kita bacakan banyak sekali. Ya, misalnya walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, orang-orang yang menyeru kepada selain Allah bahwa yang diseru itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit ari. Ya, banyak ayat-ayatnya. Dalam hadis dikatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta soal, minta sesuatu, minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta tolong hanya kepada Allah. Terlalu banyak. Ya, dan para ulama mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah, sedangkan ibadah adalah hakullah ta'ala. Dia hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya, ini akibat sebagian kaum muslimin ya salah dalam memahami perkara agama atau menyimpang dalam perkara agama, sehingga jadi olok-olokan orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Ya, gara-gara mereka menyimpang, maka jadilah mereka bahan olokan, bahan permainan orang-orang yang menyimpang juga. Ya, adapun kita, ya ahlu sunnah wal jamaah, alhamdulillah kita memiliki keyakinan bahwa berdoa itu haruslah semurni-murninya kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah termasuk diharamkan apabila meminjam uang ke bank syariah dengan jaminan sertifikat rumah? Tentunya ini harus lebih jelas lagi. Akadnya bagaimana? Tentunya yang namanya bank syariah, ya mereka menjalankan prinsip-prinsip syariah. Begitu ya. Sesuai dengan apa yang dipatwakan oleh DSN, misalnya Dewan Syariah Nasional. Jadi harus terperinci, apa namanya? Harus terperinci pertanyaannya, akadnya apa? Apakah akadnya itu pinjam-meminjam? Ataukah memang akadnya murabahah? Ya? Kalau akadnya pinjam-meminjam, setiap pinjam-meminjam yang ada keuntungan, artinya ada pertambahan, yaitu riba. Ya, jadi harus jelas bagaimana apa namanya akadnya, bentuk transaksinya, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya simpanan perhiasan sudah jatuh nisab dan haul. Qadarullah, tahun ini tabungannya sudah enggak cukup untuk bayar zakat mal. Apa boleh saya bayar zakatnya seadanya, tapi saya dulu nanti sisanya dibayarkan pas ada uang lagi? Saya punya simpanan perhiasan sudah jatuh nisab dan haul. Qadarullah, tahun ini tabungan saya enggak cukup untuk bayar zakat. Bagaimana punya perhiasan tapi tidak cukup bayarnya? Artinya kalau kita punya perhiasan 100 gram, yang diminta cuma 2,5%. Ya jual saja emasnya senilai 2,5%. Ya, atau keluarkan dalam bentuk emas. Ya kalau memang sudah nisab, sudah haul, ya sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, ya jual aja 2,5% dari emas yang dimiliki. Ya, Allah alam bissawab. Baik, masih ada beberapa menit bagi para pemirsa Niaga TV yang ingin berpartisipasi mengirimkan pertanyaan, bisa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat.